Maria, saya bisa menantang Rocky. Hanya saya bisa menantang Rocky dan sekaligus saya bisa membela Rocky. Akhlak empat itulah yang melekat pada pendakwa. Kalau saya bukan ulama, wajar bukan. Saya juga bukan ustaz, saya bukan ulama. Saya hanyalah seorang kafir yang Allah berikan hidayah. Sudah seperti ulama. Antum mengaku ulama, malu di hadapan Allah. Ngaku-ngaku kau. Kau ngaku-ngaku doktor. Kau ngaku profesor, doktor adalah disertasi. Disertasi adalah temuan. Dan setiap temuan mempunyai sumbangsi bagi publik. Makanya Rocky tanya, Dr. Ngabalin, sudah bikin apa setelah doktor? Saya satu kampung, Bu. Kakak kelas saya di filsafat itu. Ibu tahu orang filsafat, saya juga doktornya filsafat, Bu. Tapi doktor kafir, gak saya pakai itu. Orang filsafat itu menginjak di bumi, menatap ke langit. Dan dia pernah menganggap dirinya tahu, sehingga ingin sekali mencari tahu. Itu belajar filsafat. Ribut masalah fiksen. Ribut masalah fiksen. Nggak ada fiksi. Fiksi itu bahasa Indonesia. Dia diambil dari bahasa kamus, John Eccles. Fiksen. Kita hidup dengan fiksen. Ada tidak keterangan? Al-Baqarah sekian menerangkan sholat itu lima waktu. Ada nggak? Imajinasi digerakkan kepada ulama untuk menetapkan afdolul akmalu as-salatu hamsu. Baik menggerakkan imajinasi untuk memperkuat kalimat-kalimat tauhid yang ada dalam Al-Quran. Begini sekali mudah supaya kita lebih paham maksud Rocky. Saya akan jawab karena hanya saya bisa menantang Rocky. Loh iya, saya bisa menantang Rocky. Hanya saya bisa menantang Rocky dan sekaligus saya bisa membela Rocky. Orang begini yang diperlukan untuk masuk Islam. Akhirnya akhlak dan liberal, ateis, tuntun mereka supaya berguna bagi kejayaan tegaknya dakwah Islam. Daripada antum telinga-telinga sorban di kepala, masya Allah, hitam jilat bulat begini, cebol kau. Kau memecah-mecah belah umat Islam, tidak berguna kau. Lebih baik kau panggil orang yang dari kafir, tuntun dia, panggil dia, arahkan logikamu, karena setiap kalimat yang kau tanamkan, yang kau taburkan di tengah publik adalah kalimat-kalimat yang berisikan konsep daripada Quran. Dia liberal tapi otaknya Islam. Antum Islam otaknya kah? Tapi Adam punya anak dua, Qabil dan Habil. Kalau di Kristen, Kain dan Habil. Terus di bangsa wanita ini dari mana dia ada? Dalam studi antropologi budaya atau adab NKDU itu ada istilah mata kuliah IBD, ilmu budaya dasar. Setiap kultur di Indonesia ada mempunyai macam-macam tabiat, kelakuan, adat istiadat. Sedih rasanya apabila mengatakan bahwa ibu ini kawin dengan anaknya. Itu dalam komitmen yang kita bangun dalam falsafah negara kita yang bernafaskan sopan santun. Lalu dari mana kira-kira hadirnya perempuan-perempuan ini? Sementara Adam punya anak cuma dua laki-laki. Perempuan yang banyak ini dari mana? Adakah kira-kira Al-Quran menerangkan bahwa perempuan-perempuan ini lahir dari rahim siapa? Tidak ada. Empat pemuda di dalam gua, 409 tahun hidup di dalam gua. Mereka tidak tahu, hanya tertidur menurut Al-Quran. Adakah yang bisa mencari tahu apa kegiatan mereka di dalam gua? Saya berjanji kepada Haji Saudi, besok kita ketemu. Insya Allah kita jumpa besok. Kira-kira itu apa? Fiksi gak? dia menggerakkan imajinasi kita, itu yang digerakkan oleh Allah kepada ulama-ulama untuk menyusun menyempurnakan maksud daripada al. Itu yang masuk roki, itu baik. Kalau fiktif tidak ada dijadikan ada. Tidak ada lalu dijadikan ada. Nah, itu fiktif. Bible Kristen banyak yang kosong, angka-angkanya tidak ada. Itu namanya fiktif. Ayat yang kontroversial tidak berdasarkan history, no truths, no truths, no theory, no science. Ibu bapak berpikir bahwa ibu bapak ini hebat, tahu Nabi Muhammad dari mana? Karena dari dasar teori Al-Quran. Saya ambil tuh Al-Quran dan ibu bapak tidak punya Al-Quran. Lihatlah Aceh, Kalimantan, Jawa, Sulawesi. Semua nenek moyang kita backgroundnya adalah animisme, betul. Tadi malam saya ngomong dengan Abuya di pesantren, orang Aceh dulu itu sebelum masuk kaum Gujarat, para habaib masuk di Indonesia, mereka adalah kafir nenek moyang mereka. Belajar filsafat mudah sekali sebenarnya, tapi pelajaran yang membosankan bagi yang tidak mau berpikir. Apalagi kalau pemimpin yang tidak mau berpikir, innalillahi. Pak Lurah tidak mau berpikir, Pak Camat tidak mau berpikir, cuma tinggal tunggu-tunggu dana desa. Pak Camat, ada tablik akbar? Enggak, takut. Kenapa takut? Nanti enggak dapat dana desa. Pak Lurah, ada tablik akbar? Yuk ke sana, siapa penceramanya? Yahya Walaudi, aduh keras. Saya pernah mau duet dengan Maulana di Makassar, bupatinya bilang, Ustaz, ente duet sama Maulana. Oh siap bupati. Saya sudah sampaikan ke Maulana. Apa kata Maulana? Wah, kau mau duet dengan Ustaz Yahya Walaudi. Ih, kerasnya. Padahal sama-sama Ustaz itu, Bu. Ya takut sama saya, keras katanya. Itu yang kemarin keluar fatwa 200 Ustaz. Padahal Ustaz, Masya Allah, di Medan ini aja, jangan ke Indonesia, Medan ini ribuan Ustaz. Hanya tercatat 200. Dan kalau tampil badannya kekar, tapi salamnya, Assalamualaikum. Itu yang lebih laku di publik. Dia melarang suara azan LGBT dia, itu yang lebih laku di publik. Hei, bangun jemaah, bangun dan berpikir. Kalau saya lempar satu pertanyaan kepada ibu bapak, Robert Darwin dalam teori evolusi mengatakan manusia itu jadi dari monyet. Betul atau tidak Darwin itu? Tidak, saya betul. Saya Darwin betul. Siapa tahu waktu bertamu ke rumah ada foto memang nenek moyangnya monyet. Anda mau jawab apa itu? Saya setuju sama-sama filsuf. Saya setuju Darwin punya pendapat. Bapak ibu belum pegang Al-Quran, kafir dulu. Sama dengan Darwin. Saya akan setuju, betul Darwin mengatakan manusia dari monyet. Siapa tahu nenek moyang Darwin adalah monyet. Saya yang bukan monyet tidak akan melakui. Itu cara berpikir, positive thinking. Meletakkan dasar logika pada sebuah realitas. Jadi kalau dikritisi, sudahlah akui saja, memang betul. Gak usah putar sana, putar sini. Ujung-ujungnya adalah hoax. Dia yang hoax, dia balik. Ini yang hoax. Gak akan finish, gak akan selesai pertengkaran ini kalau kita tidak cerdas memahami itu. Maka publik berhenti dengan mengutarakan kata-kata kotor. Biarkan kami para pendakwa ini yang mengurus itu. Takut kami Ustaz, nanti Ustaz di penjara. Sudah begitu Nabi dan Rasul, seluruh sahabat dan pendakwa, hanya dua jalan mereka. Konsekuensi mereka hanya dua. Komitmen mereka, istiqomahnya mereka hanya dua. Kalau enggak di penjara, ya mati. Aku mau bela apa? Saya di perjalanan ini habis pulang ceramah begini. Tadi aja panitia jemput di sana. Saya mau parkir mobil di sini, Pak Polisi bilang sudah penuh, pindah saya ke belakang. Waktu saya mau masuk, ada ibu-ibu, mungkin ada tuh ibu di sini hadir. Saya bilang, tolong bukakan tuh pintu pagar. Apa yang satu juga? jangan dibuka, mau monyetnya. Senang-senang dia, bah, jangan dibuka lah. Baru saya buka, bu, saya mau ceram. Oh iya, Pak Ustaz. Sebenarnya kalau mau pergi pengajian, entah Ustaz atau bukan, jangan nyaut begitu, bu. Bilang aja lah. Iya, Pak, sebentar nanti dibuka. Dan satu nyosor, sekali dia. Mau-mau dia lah dibuka. Tunggu gitu. Turun power window. Bu, saya mau ceramah. Oh iya maaf Ustaz. Datang orang saya mau ceramah. Kiai besar begini datang ke depan. Allahu Akbar. Ah bu. Kiai besar datang mereka tidak tahu. Karena sudah terbiasa. Kalau sudah dibilang hebat, awas. Berlapis-lapis. Ustaz itu dia tidak mulia di hadapan orang, dia mulia di hadapan Allah. Allah. Rajin kalau jadi ustaz. Jadi kiai rajin untuk berdakwah. Tertibkan dunia ini dengan dakwah. Dan yang kedua, hak katakan hak, batil katakan batil. Bukan persoalan Jokowi dan Prabowo, karena negara ini bukan milik Jokowi dan Prabowo. Cuman kami berharap, saya bukan tim sukses, selalu berharap supaya timnya Prabowo sukses begitu. Kenapa Ustaz begitu? Kenapa begitu Ustaz? Gak maksud saya kan Pak Jokowi sudah, kita melihat lagi Pak Prabowo. Nah, kalau nanti Pak Prabowo memimpin dan modelnya mulai menyimpang, baru saya hantam lagi. Apa urusannya? Tapi kan tidak, saya buat tegur tadi. Tapi kan tidak mungkin, karena Pak Prabowo kalau dengan Sandi itu bagaikan anak dan orang tua. Sah, ayah dan anak. Ini masih muda output Amerika. Subhanallah, pengusaha businessman, kaya raya. Nggak mungkin dia nyolong. Yang bahaya ini yang mau jadi caleg, ngambil duit dulu di bank. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa malam-malam? Ini caleg. Pinjamin dulu 1M. Begitu enggak lulus, dia sudah. Kenapa dokter lulus? Sudah gila. Cuma saya kasih habis di malam ini ceramah ini. Supaya aspirasi publik Sumatera Utara dibawa oleh Prof. Ajak Darmayanti Lubis. Gila Prof. Profil daripada seorang hamba yang diberi hidayah oleh Allah. Tidak dapat memberikan apa-apa kepada umat kecuali mencerdaskan mereka. Di setiap momen selalu tampil 4 satuan kredit semester. Supaya otak jamaah ini kalau ada maling yang datang, ini begal motor yang datang, perampok, tukang sambung ayam, insyaallah Prof, besok langsung ke masjid ya solat. Nah, bapak-bapak polisi jadi ringan. Betul atau betul? Pak polisi, Pak kiai, Pak ustaz, Pak tentara, itu adalah wasit. Ada lesmen, ada wasit. Hakim garis, wasit. Begitu ditiup, awas. Jangan wasit masuk ke dalam. Kalau masuk ke dalam, ingatlah kata Nabi, semua atlet itu terukur fisiknya. Kalau petinju baru aja sudah baru satu ronde, ya. Atlet-atlet yang muda-muda yang gagal-gagal begini nih, yang pakai partai itu apa tuh? Siapa itu? Pan. Kalau Ibu Hajar tidak ada partai, beliau DPD, Dewan Perwakilan Daerah, mendidik yang di spanduk-spanduk itu. Maka kita perlu orang seperti beliau di kabupaten juga. Partai apa di NT? PBB ya? Oh bagaimana Ustaz? Pak Yusril dukung apa? Pak Jokowi. Gak apa-apa, itu kan Pak Yusril, bukan NT kan ji? Coba ji, saya mau lihat jari mundur jari. Allahu Akbar. NT berdiri ji, NT berdiri. Masya Allah. Biar saja Pak Jokowi dan Pak Prabowo juga sama-sama bos. Bertarung sehat ya. Nah, nanti Pak Prabowo lima, makanya saya hormati betul Pak Ma'ruf ya, walaupun sudah mengucapkan selamat Natal, enggak apa-apa. Beliau punya gambar itu jangan sekali-sekali sentuh ya. Jangan coblos. Apalagi sekarang saudara kita Pak Ahok sudah bebas dari penjara ya. Kita doakanlah supaya Pak Ahok jangan lagi mengatakan begini begitu ya. Beliau juga mau meninggal, kita doakanlah. Tapi kita doakan Pak Ahok untuk apa? Masuk Islam. Amin ya Rabbal. Doakan mereka itu. Ada tetangga-tetangga di sini yang masih Kristen, sudahlah lari. Menyerah sajalah kau. Masuklah kau Islam. Kau rasakanlah dulu Islam, enak atau tidak. Kalau tidak enak, kau kembali lagi, tidak apa-apa. Iya. Itu nanti saya tanggung jawab. Islam itu cuma satu yang susah. Itu yang paling saya takut sekali, disunat gitu. Masa? Itu saya 3 hari sunat masuk Islam begini terus kan. Pakai parang. Itu yang sebenarnya orang Kristen susah mau masuk Islam, itu yang dia pikir-pikir. Ini bronchial harus dipotong. Ya. Apa-apa. Itulah syarat kesucian daripada Islam. Masuk masjid harus disunat. Dulu kan Ahok sering masuk masjid tanpa sunat. Hari Tanu Suribio masuk masjid tanpa sunat. Saya baru mau masuk masjid habis syahadat, dilarang oleh ketua MUI Toli-Toli Kiai Haji Yusuf Yamani. Jangan Pak Yahya, Bapak belum sunat. Yang bisa masuk masjid kalau orang sudah disunat, sunat, baru dia boleh sujud sholat. Okeylah Pak Kiai, kalau itu sunat saya. Jangankan sunat Pak Kiai, kalau syaratnya potong batang leher, ini sudah siap. Betul-betul ini kau Pak Yahya, insya Allah Pak Kiai, saya siap ikhlas ridho kepada agama ini. Masuk saya di masjid, habis sunat, masya Allah. 3 hari kemudian, saya ajak istri saya sholat. Ayo mak, kita sholat. Dua-dua ini baru disunat. Istri saya orang-orang kan Pak ente mainkan 20 kali tengok ke mana Pak, tengoklah ke jendela, tengok ke jendela 20 kali hantar mos-mosan istri saya. Dilihat oleh Pak Komarun Sofa, Pak Yahya sholat apa tuh sampai mos-mosan ibu? Sholat subuh kiri. Allahu Akbar, subuh cuma 2 rokaat ente ibu sampai mos-mosan 20 rokaat. Pikir saya semakin banyak sujud makin banyak pahala. Tawa kalian. Kiblatnya kemana? Jendela kamar. Pikir saya kiblat di mana jendela kamar tuh kiblat. Alhamdulillah kiblat. Tawa kalian. Di hadapan Allah kami tidak salah, karena belum tahu ilmunya. Kami baru masuk Islam. Daripada ente tahu arah kiblat, tahu jumlah rokaat. As-salatu khairun minan naum. Saya tapi bukan di Masjid Darul Haq. Masjid Darul Haq ini sudah sering saya lewat-lewat. Masya Allah, sholat subuh sampai di pohon mangga sana. Sudah ya, saya sudah habis ini. Ya saya kira begitu ya. Bukan main pengorbanan kami mendapatkan Islam ini beda dengan ibu bapak. Ibu bapak tanpa modal langsung masuk Islam, langsung beragama Islam tanpa ada pengorbanan, fitnah dan caci maki. Saya dan keluarga mendapatkan Islam insya Allah lebih kuat daripada ibu bapak, karena kami mendapatkan Islam dengan harga yang mahal. Meninggalkan, jaga iman tauhid ini melalui perbuatan amal baik kita, baik dengan tetangga yang tidak seagama, terutama dengan sesama muslim. Jadi kata kriminalisasi tadi, serahkanlah kepada Allah. Siapa yang bermain air basah, bermain api letup, itu pepatah yang tidak pernah usang dari catatan memori kehidupan kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.